بسم الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد, kita sedang mempelajari tempat-tempat yang dilarang di tempat salat pada para sembeli dan tidak sah, yaitu a'tan halilin, sebagaimana disebutkan oleh Sa'di rahimahullah. A'tan jamak mufradnya apa? A'tan mufradnya a'tan. Pada mazhab Hambali, mereka membatasi makna a'tan, a'tan halilin. Begitu pula pada hadis yang lain, mabarik al-ibil, mereka maknai dengan apa? Pada mazhab Hambali, tempat yang dilarang sholat apa ya? Apa makna a'tan al-ibil? Nah, disebutkan Sa'di kan a'tan al-ibil. A'tan di makan itu tertulis wa a'tan al-ibil. A'tan jamak dari a'tan, semakna dengan mabarik al-ibil. Al-ibil. Pada mazhab Hambali apa maknanya yang dilarang sholat? Apanya? Kandangnya, kandang unta, tempat tinggalnya unta, kandangnya. Di situ dia tinggal, di situ dia menderum, juga istirahat dan bermalam. Nah, sampai dia dikeluarkan untuk digembalakan, dikeluarkan untuk minum. Setelah itu dia kembali lagi ke situ, ke tempat tinggalnya, ke kandangnya. Di situ dia tinggal menderum, istirahat, bermalam dengan cara menderum. Baik. Jadi mana Hambali hanya itu. Adapun tempat onta menderum, saat onta dikeluarkan dari kandang menuju tempat minum air, ya, di telaga tempat dia minum air, yang kebiasaan onta jika datang mendatangi air, ya, dia setelah minum dia tidak langsung pergi, tapi dia mendatangi tempat yang memang jadi tempat khusus dia dan biasa didatanginya setelah minum air, dekat dari air. Di situ dia menderum. Nah, keluar dari air, dia datang ke tempat itu, tempat biasanya dia datangi, menderum di situ. Nah, pada mazhab Hambali, a'tanul ibil dibatasi dengan makna apa? Kandang. Kandang onta. Nah, hanya itu yang terlarang di tempat di sholat. Adapun tempat menderumnya saat mendatangi air itu tidak masalah. Atau melibir pada mazhab Hambali apanya? Dan kandangnya. Dan kandangnya itu jelas tempat menderum. Di situ dia menderum istirahat, tidur. Nah, adapun tempat menderumnya saat mendatangi air, tempat itu tidak jauh dari air, dia keluar dari air, dia menderum di situ, maka itu tidak masuk dalam tempat yang terlarang. Nah, dan ini didukung oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni. Ibn Hazm sependapat dengan Al-Imam Ahmad, ya, dalam hal tempat itu tidak sah di tempat di sholat. Tetapi Ibn Hazm berbeda dengan Imam Ahmad dan berbeda dengan mazhab Hambali dalam hal memaknai hadis. Ibn Hazm tidak membatasi tempat itu dengan kandang onta saja, tetapi juga meliputi tempat onta menderum saat mendatangi air untuk minum. Berarti pada mazhab Ibn Hazm dua tempat. Yang pertama kandangnya seperti mazhab Hambali, dan itu jelas tempat menderum karena di situ dia istirahat dan bermalam, menderum di situ istirahat dan bermalam. Baik. Yang kedua pada mazhab Ibn Hazm Adz-Dzahiri, tempat onta menderum saat mendatangi air untuk minum, dan tempat itu dekat air. Ketika keluar dari air usai minum, keluar, dia mendatangi tempat itu, menderum di situ. Itu juga tempat terlarang. Jadi dua tempat pada mazhab Ibn Hazm Adz-Dzahiri, sementara mazhab Hambali hanya membatasi dengan kandangnya saja. Ibnu Uthaymin rahimahullah dan Al-Albani Ibnu Uthaymin di dua kitabnya dalam Asy-Syarh Al-Mumtir, Syarh Zadil Mustaqni, dan dalam kitab Fathu Dzil Jalali wal Ikram Syarah Bulughul Maram, menegaskan dua tempat seperti pendapat Ibnu Hazm. Juga Al-Albani dalam kitab As-Samar Al-Mustaqab menetapkan dua tempat seperti mazhab Ibnu Hazm. Jadi ini yang benar. Ya. Bukan hanya satu tempat yaitu kandangnya saja seperti mazhab Hambali. Yang benar dua, di samping kandangnya. Yang kedua, tempat kedua apa? Tempat unta menderum ketika mendatangi air untuk minum. Nah. Ini mazhab Ibnu Hazm al-Dhahiri, Ibnu Uthaymin dan Al-Albani mendukung Ibnu Hazm. Nah, Hazm dalam Al-Muhalla. Al-Muhalla bil Athar. Sudah kita lewati pula keterangan Ibnu Uthaymin rahimahullah dalam Asy-Syarh Al-Mumti bahwa adapun tempat yang dilewati unta menderum di situ karena satu hal dan dia berlalu, bukan tempat khusus yang biasa. Jadi bukan tempat khusus menderum, hanya lewat menderum terus lewat berlalu begitu, maka itu tidak masuk. Itu tidak masuk. Nah, jadi hanya dua tempat yang kita dengar, kandangnya dan jelas itu menderum di situ ketika istirahat tidur, menderum di situ. Dan yang kedua tempat unta menderum saat mendatangi air untuk minum. Nah, ketika keluar dari air payung. Jika kita periksa dalil yang datang, pada pertemuan sebelumnya sudah disebutkan dua hadis. Pada dua hadis itu ada dua lafaz. Satu lafaz, lafaznya mabarik, mabarik al-ibil, mabarik al-ibil. Yaitu hadis siapa lafaznya? Mabarik al-ibil. Hadis Jabir. Sementara hadis Abu Hurairah lafaznya a'qan al-ibil. Jadi hadis yang datang dalam masalah ini ada dua lafaz, mabarik dan a'qan. Mabarik jamak dari mabrak. Jamak dari mabrak. Nah, itu tempat unta menderum, berlutut, menderum. Dan sudah dipelajari sebelumnya bahwa unta mendahulukan dua kaki depannya. Nah, dan itu kakinya. Jadi itu menyusul dua yang di belakang dan itu tangannya. Nah, ini dihafalkan. Baik. Saya ingin menyisipkan di sini terlewat sebagian ulama seperti Syekh Ubaid Al-Jabiri. Syekh kita Ubaid Al-Jabiri mengingatkan dari segi bahasa kesalahan sebagian orang ketika mendoakan berkah, mengatakan mabruk, mabruk insyaallah. Kata semua itu salah, dari segi bahasa salah. Mabruk itu artinya ini, bukan mabruk itu berlutut itu tadi menderum itu. Nah, kalau mau mendoakan, jika mendoakan orang semoga diberkahi, bukan mabruk, apa? Mubarak. Mubarak insyaallah. Lafaznya kan barakallahu fi ba bimadil ba barakallahu fi Allahu yubarik fi. Apa maksudnya? Mubarak. Mubarak. Bukan mabruk. Nah, mabruk ini berlutut menderum ini jadinya. Nah. Hah? Jadi mabruk. Nah. Banyak orang yang begitu juga mendoakan mabruk, mabruk. Nah, sebab itu tidak setuju. Mabruk bukan mubarak, bukan diberkahi maknanya. Nah, jadi apa? Mubarak. Baik. Nah, kita kembali ke pelajaran kita. Ini pelajaran bahasa ya. Faedah-faedah lewat dari segi bahasa penting. Mubarak jamak dari mabruk. Nah, ini tempat khusus yang ditempati unta untuk menderum. Tempat khusus onta menderum itu meliputi kandangnya dan tempat menderumnya saat mendatangi air untuk minum. Jadi maknanya umum, maknanya lebih umum lafaz ini. Mabarik. Mabarik yang di tempat onta berlutut bersimpu menderum ke tanah. Meliputi kandangnya pertama karena jelas dia menderum selama di kandangnya dia istirahat dia tidak menderum. Baik. Dan yang kedua tempat khusus yang ditempatinya menderum ketika keluar dari air selesai minum. Meliputi dua makna itu. Dapat ini. Sebagaimana kata Ibnu Hazm dalam Al-Mu'alla. Baik. Lafaz yang kedua apa tadi? Aqam. Aqam. Jamak dari aqam. Adapun aqam, aqam artinya tempat unta menderum khusus saat mendatangi air untuk minum. Jadi aqam aqam itu tempat unta menderum saat mendatangi air untuk minum, saat keluar dia menderum. Itu makna aqam. Jangannya aqam menurut keterangan Ibnu Hazm dalam Al-Muhalla dan keterangan Asy-Syafi'i. Ingat ya, pernah disampaikan keunggulan Asy-Syafi'i dibandingkan Imam Ahmad dari segi apa? Dari segi lughah. Unggulan Imam Ahmad dan Imam Asy-Syafi'i dari segi ilmu hadis. Tapi yang namanya ulama, ya ketika berijtihad, ya, terkadang ini yang berat, terkait dengan salah. Kalau kulli hal, di sini Asy-Syafi'i sama dengan Ibn Hazm sama dengan Asy-Syafi'i. Ibn Hazm sama dengan Asy-Syafi'i memaknai aqam dengan tempat unta menderum saat mendatangi air untuk minum. Bukan kandangnya. An-Nawawi mengatakan dalam Al-Majmu' Majmu' Syarh Al-Muhaddab keterangan Asy-Syafi'i semuanya senada pada seluruh kitab-kitab Asy-Syafi'i, kitab Al-Um dan kitab-kitab yang lainnya milik Asy-Syafi'i semuanya senada menafsirkan aqam al-ibil dengan tempat unta menderum saat mendatangi air untuk minum. Tidak tafsirkan dengan kandang. Jadi kandang unta maksudnya di lafaz mabarik, mabarik al-ibil. Nah. Ibarat sekarang dan dua lafaz ini waris dalam hadis dengan penjelasan ini kita mampu memahami hadis yang datang. Sekali lagi mabarik yang mabrak ini meliputi apa? Ini maknanya tempat unta menderum. Jadi ini umum meliputi apa saja? Kandangnya. Karena itu jelas menderum di kandangnya. Jadi istirahat bermalam itu menderum. Yang kedua tempat unta menderum saat datang mendatangi air untuk minum. Jadi umum. Adapun aqam, aqam al-ibil, ya aqam. Itu khusus maknanya tempat unta menderum saat mendatangi air untuk minum. Seperti kata Asy-Syafi'i dan Ibnu Hazm. Nah, coba lihat kembali hadis yang sudah disampaikan. yang lafaz nama barik itu hadis siapa? Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu riwayat Muslim. Ada orang yang bertanya, usalli fi marabidil ghanam? Qala na'am. Apakah aku boleh salat di kandang kambing? Nabi menjawab ya. Dia bertanya lagi, usalli fi mabarikil ibil? Usalli fi mabarik mabarikil ibil? Bolehkah aku salat di tempat unta menderum? Nabi menjawab tidak. Nah, tempat membarik ibu sudah kita ketahui tadi meliputi kandangnya dan tempat menderum saat mendatangi air. Baik. Hadis yang sama dengan hadis ini sebagai tambahan, hadis Al-Bara bin Azib. Tetapi ada lafaz tambahannya. Kenapa ini ditambahkan? Ya, kita tambahkan pada bacaan kita karena ada tambahan lafaz. Hadis Al-Bara bin Azib sama dengan hadis Jabir dengan lafaz mabarik juga, tapi ada tambah lafaz. Hadis ini riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Hadis Ahmad riwayat Ahmad dan Abu Dawud dinilai sahih oleh Al-Albani dalam As-Samar Al-Mustaqab dan Al-Wadi'i dalam Al-Jami' As-Sahih. Hadis Al-Bara' bin Azib riwayat Ahmad dan Abu Dawud dinilai sahih oleh Al-Albani dalam As-Samar Al-Mustaqab dan Al-Wadi'i dalam Al-Jami' As-Sahih. Lafadznya ada lafadz tambahannya yaitu La tusallu fi mabarikil ibili. Kalian jangan sholat di tempat unta menderum. Fa innaha minas syayatin. Karena unta itu dari setan. Nah, ini tambahannya yang kita inginkan. Karena unta itu dari setan. Dalil yang kedua, hadis yang kedua yang sudah disebutkan sebelumnya yang lafaznya A'tan, hadis siapa? Abu Hurairah. Riwayat Ahmad bin Majah dan yang lainnya. Illam tajidu illa marabidal ghanami wa a'tan al-ibli. Jika kalian tidak menemukan kecuali hanya dua tempat, pilihannya hanya dua tempat. Kandang kambing dan a'tan al-ibli. Apa tadi A'fon? Dalam penafsiran Syafi'i dan Al-Hazm, yaitu tempat menderumnya keluar dari air. Fasallu fi marabidil ghanam, maka salatlah kalian di kandang kambing. Wala tusallu fi a'fonil ibil, dan jangan salat di tempat unta menderum saat datang air. Nah, tambahannya juga di sini hadis yang sama dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu. Hadis Abdullah bin Mughaffal sama dengan ini dengan lafaz A'tan, tapi ada lafaz tambahan yaitu riwayat Ibnu Majah. Hadis Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu riwayat Ibnu Majah, sanadnya dinilai sahih oleh Al-Albani dalam As-Samar Al-Mustaqab dan Al-Wadi'i dalam Al-Jami' As-Sahih. Lafaznya wala tusallu fi a'tanil ibil, jangan kalian salat di tempat unta menderum saat datang air. Fa innaha khuliqat minasyayatin. Karena sesungguhnya unta-unta itu khuliqat, diciptakan minasyayatin, dari setan-setan. Bagaimana maksudnya orang terciptakan dari setan? Nah, jadi substansinya seperti setan. Dari setan tercipta dari apa setan? Setan itu bangsa apa? Setan. Bangsa manusia atau bangsa jin? Bangsa jin. Jin diciptakan dari apa? Dari apa? Dari api. Api itu panas, meluap-luap. Panas meluap-luap tidak tenang. Nah, itu tabiatnya setan. Tabiatnya api kan begitu. Meluap-luap. Kalau menyala kan menyala-nyala, meluap-luap tidak tenang, tapi bergerak-gerak gitu meluap-luap. Nah itu tabiatnya setan begitu, panasan gitu kan. Nah orang emosi itu kan ada setannya, setannya dia dikuasai oleh setan jadi emosi meluap-luap tidak terkendali. Nah ngomong salah sih bergerak marah-marah itu kesetanan kan begitu. Nah sama dengan ini maksudnya onta diciptakan dari setan, bukan maksudnya dari bangsa jin, bukan onta hewan. Nah bukan bangsa jin, tapi maksudnya diciptakan dari setan artinya tabiatnya sama dengan setan, meluap-luap tidak tenang ya, bergerak sana kemari. Nah gitu, itu maksudnya. Nah itu maknanya ya. Nah sekarang pembahasannya masalah larangan sholat di tempat unta menderum, baik kandangnya maupun tempat menderum saat mendatangi air. Apakah masalah itu masalah ta'abbud? Masalah ta'abbud, ta'abbud maksudnya ada istilah dalam masalah fikih itu, ada istilah diperhatikan yang baik, ada masalah yang disebut dengan masalah ta'abbudiyah. Masalah ta'abbudiyah, ta'abbud yakni murni, masalah itu murni dalam rangka ibadah tanpa difahami apa faktor penyebabnya. Yang jelas ada larangan sholat di tempat unta menderum, di kandang unta atau tempat menderum saat mendatangi air untuk minum, jangan sholat. Apa sebabnya? Kenapa tidak boleh? Apa faktor illat hukumnya? Apa hikmahnya? Wallahu a'lam. Kita tidak tahu, tidak paham. Yang jelas dilarang. Itu mana, namanya apa? Masalah ta'abbud. Murni dalam rangka ibadah tanpa bisa dipahami apa sebabnya. Nah, ada masalah yang seperti itu. Baik. Masalah yang kedua, masalah fikih yang sifatnya ma'qulatul ma'na. Ma'qul al-ma'na. Ma'qul al-ma'na. Ma'qul artinya bisa ditangkap logika maknanya. Ya, bisa difahami oleh logika maknanya. Secara akal, ya, ma'qul. Bisa difahami maknanya. Apa makna perkara tersebut? Kenapa dilarang sebabnya ini? Indah. Misalkan yang telah kita pelajari, larangan sholat di area perkuburan, menghadap ke kuburan, ke perkuburan, apa sebabnya? Bisa dipahami maknanya. Sebabnya karena apa? Karena hal itu merupakan apa? Wasilah, faktor yang akan menyeret kepada kesyirikan. Nah, yang telah kita pelajari, larangan sholat di dalam kamar mandi, juga di toilet, ya, karena itu tempat najis, karena itu tempat setan, tempat juga aurat, bisa dipahami secara makna. Nah sekarang, larangan sholat di tempat unta menderum, baik kandang atau tempat menderum saat mendatangi air. Ini masalah ta'abbud, yakni murni dalam rangka ibadah tanpa dipahami apa faktor larangan itu. Atau ini ma'qul al-ma'na, perkara yang bisa dipahami maknanya, secara logika bisa dipahami, faktor illatnya adalah ini dan ini, misalnya ini. Ya. Kita akan belajar ini. Masalah ini diperselisihkan. Pada madhab Hanbali, dan ini yang dipilih oleh jumhur fuqaha Hanabilah, mereka mengatakan masalah ini bersifat ta'abbud. Selesai. Pada madhab Hanbali yang dipilih oleh jumhur fuqaha Hanabilah, larangan ini bersifat ta'abbud, ta'abbudiyah. Murni dalam rangka beribadah. Kita beribadah kepada Allah dengan menjalankan hadis tersebut. Kita dilarang sholat di tempat unta menderum. Kita tidak sholat di situ. Apa sebabnya? Allah wa'ala. Kita tidak paham apa sebabnya. Jelas dilarang. Apa faktor illah hukum larangan kita tidak tahu. Tidak bisa difahami maknanya. Apa makna dibalik itu? Kenapa dilarang? Kita tidak paham. Tidak bisa mengetahui. Dan jelas jalankan saja. Jangan sholat di situ. begitu. Ini mazhab Hambali. Dan ini didukung oleh Ibn Uthaymin. Syekh Al-Mumti Ibn Uthaymin membenarkan ini. Jumhur ulama, mayoritas ulama selain Hanabilah mengatakan bahwa masalah ini ma'qul al-ma'na, bukan masalah ta'abbud, bukan masalah ta'abbud, tetapi masalah ma'qul al-ma'na. Maknanya bisa dipahami. Yani larangan sholat di tempat untuk menderum itu ada faktornya, ada illah hukumnya. Dan itu bisa dipahami. Jika begitu, apa faktor hukum itu? Apa sebabnya dilarang sholat di tempat untuk menderum? Ada apa di balik itu? Kenapa dilarang sholat itu? Apa maknanya? Jumhur berbeda pendapat. Masing-masing berijtihad. Masing-masing berijtihad. Nah, baik. Jika ada misalkan yang mengatakan karena itu tempat najis, setuju tidak anda? Jika ada yang mengatakan ya karena itu tempat dia menderum, kencing di situ, buang kotoran di situ, najis, setuju tidak? Hah? Antum semua tidak setuju. Kenapa? Karena sudah kita ketahui air kencing dan kotoran unta suci. Orang Yun disuruh minum air kencing unta sampai sembuh oleh Rasulullah SAW. Nah, ya. Unta keliling Nabi SAW keliling Ka'bah di atas unta. Padahal bisa saja kencing keluar kotorannya. Tawaf di atas unta. Nah, ini masalah ini sudah jelas. Jadi jelas bukan itu ya. Di sana ada beberapa pendapat yang terdekat dari illat yang disebutkan, dari faktor-faktor yang disebutkan oleh mereka, yang terdekat untuk bisa dibenarkan yang mengacu kepada hadis riwayat tambahan tadi yang kita susulkan. Riwayat tambahan yang datang pada hadis siapa tadi? Al-Bara bin Azib. Dan riwayat siapa? Hadis Abdullah bin Mughaffal. Fa'innaha huliqat minas syayatin. Karena unta diciptakan dari syaitan. Dalam hal apa tadi? Bukan maksudnya unta bangsa jin. Nah, unta bukan makhluk halus. Bukan syaitan. Tapi maksudnya apa? Dari segi apa? Tadi tabiatnya meluap-luap, bergerak, tidak tenang. Nah, dari sisi itu. Tetapi tatkala di dalam hadis disebutkan bahwa unta diciptakan dari setan, meskipun dengan makna tadi dari tabiat, tapi dipahami oleh sebagian ulama dengan demikian tempat unta menderum didiami oleh setan. Tempat unta menderum didiami oleh setan, ditinggali oleh setan. Dan ini pendapat yang dipilih Ibnu Taimiyah dalam majmu' al-fatawa di dua tempat, di jilid 19 dan jilid 21, Ibnu Taimiyah menegaskan illat faktor hukumnya karena ma'wa syayatin, tempat untuk menderum, ma'wa li syayatin, tempat setan berdiam. Apa dasarnya? Dari mana Ibnu Taimiyah menetapkan faktor itu? Dari mana dia memaknai seperti memahami maknanya dilarang karena itu? Dipetik dari riwayat fa innaha minas syayatin, fa innaha khuliqat minas syayatin, karena unta dari setan, diciptakan dari setan. Jika begitu berarti tempat dia menderum didiami oleh setan, karena tabiatnya sama tabiat setan yang benar-benar setan, yang jin, sama dengan tabiatnya unta dalam hal sama-sama keras, sama-sama meluap-luap, bergerak, tidak tenang. Nah, baik. Ini, jika kita mau mengatakan itu ma'kulul makna, maknanya bisa dipahami sebab larangan, maka yang terdekat untuk diterima ya ini. Nah, jika ini juga sulit diterima oleh pemahaman kita, ya sudah seperti mazhab Hambali. Wallahu a'lam, yang jelas dilarang, selesai urusan. Kita beribadah kepada Allah dengan menjauhi larangan itu, demi untuk mendapatkan pahala dari sisi Allah SWT. Apa sebabnya? Wallahu a'lam, kita tidak faham. Imma itu, imma mengikuti yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah. yang terdekat. Karena dasarnya ada riwayat. Fa'inna hulikat musyadid. Wallahu alam persisnya. Ayo. Selesai pembahasan kita. Masalah. Tempat ancaman derum. Kemudian. Sebagai tambih. Ada pun masalah tempat yang kelima. Yang disebutkannya itu maghsul, tempat yang dirampas. Ya, tidak sah sholat di tempat yang dirampas oleh seseorang. Nah, ini pembahasan terakhir nanti. Dan itu lemah. Nah, tadi ini yang kuat karena juga datang hadisnya adalah tempat umpah menderum. Yang sudah barusan kita pelajari. Nah, itu pun sebagian ulama tetap menyelisihi madhab Hanbali, menyelisihi Imam Ahmad, dan menyelisihi Imam Ibn Hazm. Yani jumhur ulama, mayoritas ulama Asy-Syafi'i dan yang lainnya, ya Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, jumhur ulama, mereka mengatakan tidak haram salat di kandang unta, di tempat unta menderum kandangnya atau di tempat dia menderum sebenarnya. Tidak haram. Larangan itu sifatnya hanya makruh. Larangan itu sifatnya makruh. Jadi pendapat kedua dalam masalah ini hanya memakruhkan. Syekh Mukbil rahimahullah mendukung jumhur. Di dalam kitabnya Al-Jami' As-Sahih yang menunjukkan fikih beliau diberi judul karahiyah wa karahiyah shalah fiha. Nah, hadis yang datang tentang derum dan dimakruhkannya salat di situ. Jadi Syekh Mukbil mendukung pendapat yang mengatakan dimakruhkan. Ya, tidak sampai di haram. Dan jika kembali kepada asal larangan, ya, kembali kepada asal larangan berdasarkan ilmu usul fiqh, pada asalnya larangan yang datang menunjukkan apa? Itu sudah sering mendengar itu. Jika datang larangan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, pada asalnya larangan itu menunjukkan apa? Haram. Sampai datang dalil yang menjelaskan bahwa itu bukan haram tapi makruh. Dan kita sini tidak punya dalil untuk mengeluarkan dari kaidah itu, dari asal larangan itu. Nah. Jadi lebih tepat dan lebih selamat untuk kita katakan haram. Sampai kita memiliki dalil yang jelas untuk mengatakan makruh. Baik. Masalah tambahan terkait dengan empat tempat itu. Perkuburan. Nah. Larangan sholat di area perkuburan. Kemudian menghadap perkuburan, menghadap kuburan sudah selesai. Ini sudah selesai. Baik. Yang tersisa, hukum sholat menghadap kamar mandi. Atau menghadap toilet. Atau menghadap tempat menderum unta. Kita sholat menghadap ke kiblat, persis di kiblat kita adalah kamar mandi. Persis di kiblat kita toilet. Persis di kiblat kita tempat unta menderum, apakah kandangnya atau tempat menderumnya saat mendatangi air. Bagaimana hukumnya? Pada madhab Hanbali dimakruhkan. Pada madhab Hanbali dimakruhkan sholat menghadap kamar mandi, menghadap toilet, dan menghadap tempat unta menderum tanpa ada penghalang yang memisah. Langsung kamar mandi di depan, toilet di depannya, atau tempat menderum unta di depannya. Baik. Hukum makruh adalah hukum syariah. Iya kan? Hukum makruh adalah sebagaimana hanya hukum haram, hukum syariah. Hukum wajib, hukum syariah. Mustahab, sunnah, hukum syariah. Mubah, hukum syariah. Tidak boleh menetapkan hukum tanpa dalil. Jika ada mengatakan hukumnya haram, hasibul anakum in kuntum shadiqin. Jika ada mengatakan makruh, wajib, mustahab, had dalil. Hatu burhanakum, datangkan hujjah kalian yang kutum sedikit. Mana? Dalilnya apa? Kan begitu. Sekarang kita minta kepada fuqaha Hanabilah mendatangkan dalil. Apa dalil dimakruhkan sholat menghadap ke kamar mandi atau toilet atau tempat untuk berenang atau menghara? Kata mereka dalilnya, karena itu adalah tempat-tempat yang dilarang sholat di situ. Tempat-tempat yang terlarang untuk ditempati sholat, maka dimakruhkan menghadap ke situ. Itu adalah yang tidak ada hadis. Nah, tidak ada hadis. Ayat hadis tidak ada. Ini hasil ijtihad. Ini hasil ijtihad. Mereka memahami seperti itu. Karena itu tempat-tempat yang terlarang ditempati sholat, maka dimakruhkan sholat menghadap ke tempat-tempat itu. Kira-kira hujjah ini kuat apa lemah? Hujjah ini kuat apa lemah? Kira-kira menurut antum? Hah? Kuat apa lemah hujjah ini? Cuma milih, hanya milih, kuat apa lemah? Pilih satu. Hah? Kuat apa lemah? Ini bisa terjadi. Nah, suatu saat kita berada satu tempat di hotel atau di rumah seseorang atau nah, kamar mandi, kita mau sholat di kamar, kamar mandinya persis di depan kita. Nah, atau toiletnya persis di depan kita. Nah, oh iya, menurut Ibn Qudamah dan Ibn Uthaymin, lemah. Menurut Ibn Qudamah dan Ibn Uthaymin, hujjah ini lemah. Ibn Qudamah dan Ibn Uthaymin, dua-duanya Hanabilah. Nah, dua-duanya Hanabilah. Imam, dua-duanya Hanabilah. Tetapi dua-duanya tidak setuju. Dua-duanya menganggap hujjah ini lemah. Dan dari segi mana lemahnya? Nah, kalau sesuatu harus kembali kepada dalil. Dari segi mana lemahnya? Ingat hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang disebutkan di mana oleh tadi. Apa hadisnya? Al-ardu kulluha masjidun. Bumi, permukaan bumi seluruhnya masjid. Tempat sholat. Tidak ada masalah. Tidak dimakruhkan, tidak diharamkan. Sah-sah saja, tidak masalah sholat. Illa kecuali al-hammam, al-makbarata, wal-hammam, kecuali perkuburan dan kamar mandi. Yakni di dalam perkuburan dan dalam kamar mandi. Sekarang kita sholat bukan di dalam kamar mandi. Menghadap ke kamar mandi. Masuk, apakah masuk dalam kategori dalam kamar mandi? Jelas tidak. Masuk tidak dalam permukaan bumi yang dikatakan masjid. Dan tidak ada masalah, tidak ada pengharaman, tidak ada pemakruhan dari Nabi SAW. Nabi mengatakan itu masjid, ini tempat sholat. Tidak dimakruhkan, tidak diharamkan. Masuk tidak? Masuk. Nah. Begitu pula menghadap toilet, menghadap ya ke naam, tempat menurut ombak. Masuk dalam keumuman, makna permukaan bumi yang dianggap masjid. Sah sholat di situ tanpa diharamkan dan tanpa dimakruhkan. Dari sisi ini lah maksudnya. Begitu. Ya. Begitu kita menilai suatu pendapat ulama, dikembalikan kepada selalu dipikirkan, dicerna, kemudian coba cari dalil. Cari dalil, dihadapkan dengan dalil. Sehingga kita itu tidak ikut-ikutan begitu saja. Oh, ini ada pendapat, ikut. Baik, bisa menilai oh ini kuat, ini lemah. Dan benar, kata Ibn Qudamah dan Ibn Uthaymin, secara kaidah benar. Keumuman makna hadis tersebut jelas begitu. Jadi memang lemah. Baik, makna hadis umum meliputi seluruh tempat, sholat, ya, termasuk di dalam keumuman makna itu apabila tempat sholat itu di depannya ada salah satu dari tempat-tempat tersebut. Oleh karena itu Ibn Qudamah menegaskan bahwa yang benar tidak mengapa sholat menghadap ke salah satu dari tempat-tempat tersebut. Ibn Qudamah menegaskan dalam Al-Mughni yang benar, As-Sahih, La Ba'sa, tidak mengapa sholat menghadap ke salah satu dari tempat-tempat tersebut. Ini yang kita mengawal Allahu A'lam. Bisa difahami ya pelajaran kita ya. Jadi seperti kata Ibn Qudamah, ana ingin mengajak antum diskusi bersama. Menurut Ibn Uthaymin, kita bisa dalam asharul munti, kita bisa mengatakan makruh sholat menghadap ke kamar mandi toilet dari sisi terciumnya bau yang mengganggu kehusukan sholat. Boleh jadi dari kamar mandi itu bau, toiletnya bau, tempat untuk menderum bau, karena di situ dia menderum kencing dan buang kotoran di situ tercium bau, sehingga makruh sholat menghadap tempat-tempat tersebut. Nah, benar tidak kira-kira dari sisi ini? Ini sesuatu yang mengganggu kehusuan sholat, berarti akan mengurangi pahala, sehingga benar untuk dimakruhkan, iya kan? Hah? Benar? Iya. Sepertinya benar, iya kan? Iya. Jika toiletnya di samping kanan kita, di samping kiri kita, baunya sampai tidak? Atau toiletnya di belakang kita, baunya sampai tidak? Sampai tidak? Sampai. Apakah baunya hanya tercium kalau kita menghadap ketika dia kamar mandi itu di depan kita, atau baunya akan sampai meskipun di samping kanan kita atau di belakang? Oke. Sampai. Sampai ya. Artinya apa? Artinya kalau masalah itu faktornya, maka tidak ada bedanya di depan kita atau di samping kita, kita hindari semua, kan begitu. Intinya kalau bau ya sudah jangan sholat dekat situ. Bukan masalah di depannya, kan begitu. Difahami? Jadi kalau itu yang dikatakan oleh Muqayyim, dan itu memiliki sisi makna yang diberikan dalam syariat, karena khusyuk adalah ruhnya sholat, ya kan? Khusyuk adalah ruhnya sholat. Yakni pahala tergantung khusyuk. Nah, sesuatu yang mengganggu khusyuk dimakruhkan. Buktinya, seseorang dilarang sholat sambil menahan kencing. Menahan berak. Kenapa? Ilatnya, faktor hukumnya, karena menghilangkan khusyuk, mengurangi pahala, dimakruhkan. Nah, berarti jika itu bau, ya, maka dimakruhkan dekat-dekat situ karena mengurangi khusyukan. Nah, dan jika itu ilatnya, maka sekarang pembahasannya bukan hanya di depan, di samping, di mana saja kalau itu. Di sekeliling kita, jika dekat dan mengganggu, ya, dimakruhkan, artinya cari yang daerah yang tidak sampai baunya, sehingga kita bisa lebih khusyuk, ya, dan pahala sholat lebih sempurna. Bisa difahami? Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Nah, nanti di hadza jazakumullahu khairan. Subhanallahi walhamdulillah.